Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. قال الإمام البخاري رحمه الله باب غسل الرجلين ولا يمسح على القدمين باب yang menjelaskan tentang bahwa kaki itu dicuci atau dibasuh. Bab tentang pembasuhan atau pencucian kaki. Wala yamsah alal qadamain, dan kaki itu tidak diusap. Nah. Qala rahimahullah haddatsana Musa. Ai Musa ibnu Ismail At-Tabuzaki Sikotun Sabtun Al-Imamul Hujjah Syekhul Islam Hakadha wasafahu Al-Zahabi Fi kitabihi As-Siyar Musa At-Tabuzaki Abu Salamah Ibnu Ismail Musa Ibnu Ismail. At-Tabuzaki itu tidak menunjukkan asal dari daerah atau asal daerah dari imam ini. Beliau rahimahullahu ta'ala berkaitan dengan Tabuzaki julukan mengatakan la juziya khairan man sammani bitabudzaki. Mudah-mudahan tidak dibalas dengan kebaikan orang yang menamakan aku dengan At-Tabuzaki atau menjuluki aku dengan Tabuzaki. Nah, dia tidak suka karena sebetulnya memang bukan asal daerah dia. Dia memiliki rumah di daerah Tabuzak. Kemudian banyak orang kalau datang ke daerah tersebut, kemudian tinggal di rumah beliau, rahimahullah, di daerah tersebut, Tabuzak. Akhirnya dia mendapat julukan At-Tabuzaki, dan dia tidak menyukai panggilan atau gelar ini. Nah, la juziya khairan, man sammani bit-Tabuzaki. Mudah-mudahan tidak dibalas dengan kebaikan orang yang menamai aku, menyebutkan aku dengan Tabuzaki. Tapi ya sudah, aktualnya akhirnya para ulama menyebut dia dengan Tabuzaki. Karena dia sudah masyhur, sudah populer dengan julukan ini. Nah, yang dimana kalau tidak disebutkan At-Tabuzaki bisa tidak diketahui, bisa salah salah orang, bisa keliru dalam orang yang dimaksud. Ini mengingatkan kita pada sebuah permasalahan yang seorang muslim dituntut untuk baina al-ifrat wa tafrit, antara bermudah-mudahan dan berlebih-lebihan, yaitu dalam permasalahan al-ghibah. Ini kan ghibah ini sekarang. Zikru ka akhaka bima yakrah. Ini kan definisi ghibah. yang disebutkan oleh Rasul alaihi salatu wasalam, zikruka akhaka bima yakrah. Engkau menyebutkan tentang saudaramu yang dia benci. Ini ghibah. Namun ternyata tidak semua ghibah terlarang, walaupun hukum asal dari ghibah adalah haram, namun ada yang boleh. Bahkan ada yang mustahab, bahkan wajib. Ghibah itu ada yang sampai tingkatannya wajib. Nah, makanya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Riyadus Salihin sampai menyebutkan bab ma yubahu minal ghibah, apa-apa yang dibolehkan dalam permasalahan ghibah. Sebutkan 6 perkara. Nah, di antaranya yang pertama ini, seseorang sudah dikenal dengan julukan tertentu, ya, yang akhirnya ya sudah fulan diketahuinya dengan julukan ini. Kalau tidak dengan julukan ini, susah untuk menjelaskannya lebih panjang lebar. Akhirnya ujung-ujungnya, walaupun sudah jelaskan itu loh, Musa ibnu Ismail, ibnu fulan dari negeri ini, orang nggak paham. Akhirnya disebutin juga si At-Tabu Dzaki, selesai. Nah, seperti itu. Apalagi cuma sekedar kunya. Ya. Sudah dikenal Abu Fulanah diganti Abu Fulan. Waduh, akhirnya bubar akhirnya ini. Nah. Hakadza ya Abu Khadijah. Nah. Barakallahu fikum. Ini yang pertama, yang kedua. Al-Mujahir Bil-Fisq, orang yang gak malu dalam melakukan kemaksiatan. Ya, sudah terang-terangan dia, ini yang seperti ini halal untuk digibai. Nah, entah itu peminum khamer, entah itu penyanyi, entah itu pejudi dan yang lainnya. Kemudian yang ketiga, dalam rangka al-istifta ini meminta fatwa, bertanya tentang suatu permasalahan yang berkaitan dengan orang tertentu. Ya sudah disebutkan kondisi orang tersebut. Nah, fulan itu begini, begini, begini. Nah, bagaimana sikap saya terkait dengan ini dan itu? Sudah, kan meminta jawaban, bertanya tentang suatu permasalahan. Abu Sufyan datang Hindun, mengeluhkan kepada Rasulullah SAW tentang Abu Sufyan. Rajul syahih kikir, apakah boleh ya Rasulullah aku mengambil hartanya tanpa sepengetahuannya. Nah, ya disebutkan sudah apa adanya. Nah, yang keempat diantaranya yaitu dalam rangka an-nasihah. Ya, masuk dalam bab ini tahdzir. Bahkan ini bisa sampai hukumnya kepada hukum wajib. Fulan maling. Sudah mau gimana? Maling dia. Seperti itu. Hati-hati ya. Jangan anak kita, jangan ada yang gaul dengan fulan. Maling dia. Perlu kan? Nasihat. Nah, fulan ini penipu. Hati-hati. Dia sukanya begini dan begitu. Ya, nasihat wajib. Kalau tidak kita berkhianat. Kita punya saudara, kasihan. Mau bermuamalah dengan dia. Nah, yang berikutnya diantaranya yaitu dalam rangka izalatul mungkar, ingin merubah kemungkaran namun dia tidak mampu merubahnya. Yasta'in bighairi, nah, meminta tolong orang yang mampu. Akhirnya menyebutkan, ya fulan, afwan. Antum kenal dengan itu? Iya. Saya gurunya, saya orang tuanya, saya ketua RT-nya misalnya. Nah, afwan, fulan ini, ana lihat dia begini dan begitu melakukan ini dan itu. Sudah ghibah. Nah, hal-hal yang dia kejelekannya ada fulan diceritakan. Namun dalam rangka apa? Orang ini memperbaiki atau meluruskan, mengembalikan fulan ini. Nah, ya. Maka hati-hati sekarang kita permasalahan ghibah. Ada hal-hal yang diperbolehkan bahkan mustahab atau bahkan wajib, namun hukum asalnya ini haram. Sehingga jangan bermudah-mudahan lisan kita ini berbicara tentang saudara kita. Nah, apa memang layak fulan ini diceritakan tentang Alan? Kalau sekedar curhat, sekedar ngerumpi, sekedar ngegosip, sekedar hati-hati. Nah, barakallahu fikum ya ikhwan. Hati-hati. Seperti itu. Bahkan antara suami dan istri menceritakan tentang fulan. Apa faedahnya? Nasihati sama-sama enggak bisa. Nah. Fulan dengan Alan ngobrol tentang Zaid minan Nas. Enggak ada faedah, enggak bisa merubah, sama-sama enggak bisa menasihatinya. Cuma sekedar curhat. Nah, bukan dalam permasalahan tahdzir misalnya. Ya, bukan dalam permasalahan yang diharuskan untuk disampaikan kepada khalayak umum. Ini ghibah. Ya. Ayhibu ahadukum ayakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Apakah suka salah satu di antara kalian memakan daging saudaranya? Bangkai. Daging bangkai saudaranya. Baik. Qala haddatsana Abu Awanah. Waddah ibn Abdillah ay huwa Waddah ibn Abdillah al-Yashkuri. Naam, Abu Awanah. Thiqah. An Abi Bishrin al-Yashkuri. Al-Zahir annahu Ja'far ibn Iyas al-Yashkuri. Qala an Yusuf ibn Mahik. Ahad al-Tabi'in al-Thiqat. Yusuf ibn Mahik. An Abdillah ibn Amr. Ahadu Abadillah minas sahabah. Abdullah ibn Amr. Naam. Wa man Abadillah minas sahabah. Abadillah itu artinya yang nama-namanya Abdullah, Abdullah, Abdullah. Namun dari kalangan sahabat tidak semua yang namanya Abdullah bagian dari Abadillah. Karena Abadillah ini yang dimaksud oleh para ulama, yang di situ kemudian dari mereka-mereka ini hadis banyak tersebar. Nah, siapa? Di antaranya Abdullah ibn Amr. Ada empat. Kemudian Abdullah ibn Abbas. Kemudian Abdullah ibn Umar. Kemudian Abdullah ibn Zubair. Naam, ahsantum barakallahu fikum. Ada pun Abdullah ibn Mas'ud, karena beliau ya hadisnya sampai juga, namun beliau umur sudah lumayan tua sehingga hadis yang datang dari beliau sampai kepada umat tidak sebanyak yang muda-muda tadi itu. Naam. Qala takhallafa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anna fi safratin safarnaha fa adrakana wa qad arhaqana al-ashru. Kata Abdullah ibn Umar, abidus sahabah, julukannya Abdullah ibn Amr, afwan, bukan Abdullah ibn Umar. Abdullah ibn Amr julukannya ini abidus sahabah. Nah, abid seorang sahabat yang ibadahnya luar biasa. Nah, waya dan beliau juga radhiyallahu anhuma juga dikenal dengan orang yang banyak meriwayatkan hadis. Ada Abdullah bin Umar, Ibnu Amr. Kata beliau radhiyallahu anhuma, suatu ketika dalam sebuah safar yang kami lakukan, Rasulullah itu sempat tertinggal, hilang dari kami tertinggal, entah karena hajat dan yang lainnya. Kemudian akhirnya Rasulullah menjumpai kami dalam kondisi sudah waktu asar nih, sudah hampir habis. Nah, akhirnya kata Abdullah bin Amr, faj'alna natawadda wa namsahu ala arjulina. Maka kami mulai berwudu kemudian mengusap kaki kami. Terburu-buru sudah. Khawatir waktu sudah habis. Ya, diakhirkan. Nah, karena Rasulullah ketinggalan, akhirnya para sahabat mengakhirkan. Dalam riwayat yang lain disebutkan, bukan karena menunggu Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Nah, dan ini yang rajih karena sholat wajib di waktunya, ya. Ini hukumnya wajib, bukan uzur untuk sekedar semata-mata menunggu seseorang atau imam. Dalam riwayat lain yang ada dalam Sahih Muslim disebutkan bahwa hatta idza kunna bima'in bit-tariq ta'ajjala qaumun 'indal 'asrna. Artinya mereka dalam kondisi enggak ada wudu, enggak ada air. Nah, cari air. Sudah hampir waktunya habis, baru kemudian mendapatkan air. Akhirnya khawatir enggak kebagian waktunya, cepat-cepat dalam berwudu. Akhirnya mereka berwudu kemudian hanya mengusap kaki-kaki mereka. Maka fanada bi'a'la sautihi wailul lil aqabi minan nar marrataini aw salatan. Nah, Rasul alaihi salatu wasallam berteriak dengan lantang. Nah, wailul lil aqabi minan nar, wal wail dari si bahasa artinya yaitu halak atau celaka. Namun datang dari sebuah riwayat dari hadis Abu Sa'id, wailun wadin fi jahannam. Ancamannya keras berarti. Ya. Wail itu artinya sebuah lembah di neraka jahannam. Nah, maka dari sini kita mengetahui bahwa yang pertama, kaki itu tidak diusap. Kaki tidak diusap, namun dibasuh. Khilafan li Syiah. Syiah itu mazhabnya mereka mengusap kaki. Berdalil dengan ayat dalam Al-Qur'an, "Idza kumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq." Wamsahu biru'usikum wa arjulikum. Kalau dalam mushaf kita, wa arjulakum. Ya. Idza kumtum ila shalah faghsilu wujuhakum. Cucilah muka kalian. Wa aydiyakum. Berarti cucilah tangan kalian sampai marafik. Wamsahu biru usikum, dan usap kepala kalian. Dalam mushaf kita, wa arjulakum. Kenapa dia mansub? Hah? Karena dia sama-sama maf'ulun bih. Ya, sudah pernah belajar nahu. Karena dia juga maf'ulun bih, takdirnya faksilu wujuhakum wa aydiyakum wa arjulakum, suruh perintah untuk membasuh wajah, tangan, dan kaki. Namun datang qiraah yang sahihah juga, yaitu idza kumtum ila shalah faksilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulikum. dengan majrur. Seolah-olah kalau orang yang enggak paham tentang tafsir dari ayat ini, oh berarti kaki juga diusap. Karena dia ma'tuf ala ru'usikum. Kan wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum. Kan seperti itu ya. Nah, ma'tuf, majrur, majrur. Berarti kaki juga diusap. Hakadza yaqulun. Yani asy-Syiah. Itu dalilnya apa? Itu ayat dalam Al-Qur'an. Dan memang betul, qira'ah sahihah boleh dibaca arjulikum. Namun qira'ah tersebut tidak ada seorang qurra pun yang memaksudkan bahwa itu adalah diusap. Nah, karena bahasa Arab ini sangat luas. Wamsahu bi ar atau wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum, ini mimba bil mujawarah. Orang Arab itu ya, kalau ada sesuatu yang diulang dan dekat ya, maka yang dekat ini mimba bil mujawarah, karena bertetangga, maka hukumnya disamakan dengan yang sebelumnya. Nah, dia majrurnya itu bukan karena ma'tuf kepada ru'usikum, tapi majrurnya karena dia jiwa mujawarah bil majrur, ya bertetangga, ya sudah akhirnya dibaca seperti itu. Nah, mereka yang membaca dengan qiraah wa arjulikum itu juga tidak mengatakan bahwa kaki itu tetap diusap, namun tetap dibasuh. Kenapa? Karena tidak ada sebuah hadis tentang sifatul wudu dari Ar-Rasul alaihi salatu wasalam yang menyebutkan bahwa kaki itu dibasuh. Beliau alaihi salatu wasalam al-mubayyin lil Quran, orang yang menjelaskan tentang Al-Qur'an, entah dengan ucapan atau dengan perbuatannya. Semua hadis tentang sifatul wudu menjelaskan bahwa kaki itu dibasuh. Nah, dan ini diperkuat dengan hadis dari Jarir bin Abdullah, Jarir ibnu Abdullah. Ini sahabat yang masuk Islamnya lumayan terakhir-terakhir. Ya. Beliau meriwayatkan bahwa tentang sifat wudu Rasul alaihi salatu wasalam, bahwa yang dibasuh itu adalah ketika memakai khuf. Adapun ketika memakai dengan kaki polos, itu tetap dibasuh. Ya. Maka hadis ini termasuk hadis yang menggembirakan para ulama sebagai bantahan terhadap Syiah. Karena dalam akhir-akhir hayat hidup Rasul alaihi salatu wasalam, tetap Rasul alaihi salatu wasalam tidak mengusap kaki. Artinya semakin memperkuat bahwa kaki itu tidak diusap. Nah, barakallahu fikum. Kemudian juga dari sini kita mengetahui, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, dalam hadis ini disyariatkannya raf'us saut bil ingkar. Boleh disyariatkan seorang dalam kondisi-kondisi tertentu mengingkari suatu hal, apalagi hal tersebut suatu yang penting, itu dengan berteriak. Nah, mengangkat suaranya Rasulullah alaihi salatu wasalam, fanada bi'ala sautihi, berteriak memanggil bi'ala sautihi, wailul lil aqabi minan nar. Dalam hadis ini juga bolehnya diulang pengingkaran ini, bukan hanya sekali. Celaka. Nam wail, wadi yang ada di jahanam, wail bagi orang-orang yang al-aqab, jamak dari akib, wal akib muakhir al-qadam, belakang, ujung belakang kaki. Berarti apa ini? Tumit. Itu aqab. Ya, jamaknya akib. Nah, celaka. Dari hadis ini juga pula kita mengetahui bahwa basuhan wudu itu apabila ada sesuatu yang tertinggal, ini bisa menyebabkan pelakunya masuk dalam neraka, berarti minal kabair. Ketika tidak ada yang tidak terbasuh, ya, ini ancamannya keras. Nah, apabila orang tersebut sudah berusaha, kemudian ternyata ada yang terluput, ma'zur. Diberitahu, oh ya, langsung. Namun, bermudah-mudahan, ya, akhirnya tidak memperhatikan, wailul lil'aqabi minannar. Nah, dan yang juga berikutnya, kita mengetahui yang tadi, bahwa kaki itu tidak dibasuh, tidak diusap. Walaupun seluruh kaki ini terkena usapan. Ya, walaupun seluruh kaki terkena usapan, namun kaki itu bukan tempatnya, laisa mahal al-masah. Bukan tempat untuk diusap kaki itu. Ya, tempat untuk diusap itu kepala, kecuali kaki yang terselubung. Artinya kaki yang tertutupi oleh khuf, atau yang semakna dengan khuf, kaos kaki atau sepatu yang di atas mata kaki, ya, dan yang lain-lainnya. Maka ketika itu diusap. Nah, baik, bila huna hal min sa'ilin yas'al falyatafaddal. Ada yang menyampaikan atau ditanyakan, dipersilakan. Nah, fadhal. Enggak ada masalah. Kan sudah lewat bersama kita dalam pembahasan sebelumnya, bolehnya apa namanya? Tanawwu' fi adadi al-ghusl. Bervariasi ya dalam jumlah basuhan. Nah, di tangan 3 kali, kaki sekali, enggak ada masalah, terserah. Boleh. Yang mana saja seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Nah, fadhal ya Aba Maulana. Basuhan wudu. Khuf, apakah sebatas sepatu yang berbahan dari kulit? Lah. Tidak. Khuf itu sendiri memang ya dia penutup kaki yang terbuat dari kulit ketika itu. Namun para ulama memasukkan seluruh hal yang yakumu maqamahu, yang kedudukannya sama dengan khuf, fungsinya menutupi kaki. Sehingga mau kaos kaki bahan dari kain, kaos kaki kita sekarang, itu hukumnya sama dengan khuf. Walaupun dia memang tidak dikatakan khuf, namun memiliki hukum sama dengan khuf. Kalau yang ditanyakan hukum, maka tidak harus yang terbuat dari kulit. Namun kalau ditanyakan apakah khuf itu sesuatu yang terbuat dari kulit, iya khuf, ya namanya khuf itu, nah seperti itu. Tapi kalau hukumnya tidak terbatas pada sesuatu yang terbuat dari kulit, sepatu PDL misalnya, atau sepatu bot, atau kaos kaki, atau apa lagi, ya, semualah pokoknya yang menutupi kaki. Nah, barakallahu fikum. Apa hukum membiasakan anak laki-laki memakai celana dalam, termasuk tasyabbuh terhadap anak perempuan? Setahu ana, celana dalam anak laki-laki itu berbeda, atau celana dalam laki-laki lah secara umum, berbeda dengan celana dalam perempuan. Sehingga kalau pakai celana dalam yang untuk laki-laki, ya enggak ada masalah. Seperti itu. Ya. Sehingga kalau celana dalamnya yang itu untuk laki-laki, bukan tasyabbuh. Apakah tidak memotongku lebih dari 40 hari hukumnya haram atau berdosa? Larangan tersebut, wallahu a'lam bishawab, dalam hal-hal seperti ini tidak sampai menyebabkan pelakunya terjerumus dalam keharaman, makruh. Ya. Nah, namun larangan itu entah hukumnya makruh atau haram, ya sebisa mungkin kita menghindar. Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Kan begitu ayatnya. Apa-apa yang datang dari Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, ambil, dan apa-apa yang beliau alaihi salatu wassalam larang, tinggalkan. Nah, kan seperti itu. Walaupun yang rajih, walaupun lebih dari 40 hari, tidak sampai terjatuh dalam keharaman. Kecuali apabila dia tidak memotong kukunya itu karena niatnya ingin meniru orang-orang fusak atau orang-orang kufar. Berarti situ ada unsur mana tasyabuh. Nah, seperti haram. Gak nunggu 40 hari. Nah, kalau dia niatnya tasyabuh bil fusak ataupun kufar, maka ini haram. Nah, apa hukum menelpon keluarga atau mahram kita dengan video call? Emang kenapa kok harus dengan video call? Orang sebelum ada video call, ya kita hidup, orang manusia hidup berabad-abad, gak ada masalah. Dulu bahkan gak ada WA, pakai surat, kantor pos. Kayaknya lebih asik kalau kembali ke zaman dahulu ya. Telegram, nah, selamat Idul Fitri, dengan itu lebih meriah kayaknya. Sekarang selalu Idul Fitri WA. Yang ini kopas dari ini hilang, kurang makna. Tapi dulu menerima telegram ucapan selamat Idul Fitri lebih. Namun secara umum video call ada gak sih perusahaan itu tidak memiliki kemampuan untuk tidak merekam apa itu istilahnya segala sesuatu yang ada pada aplikasi tersebut? Ada gak? Nah, ya jadi begini, kayak video call itu apakah memang kita bisa pastikan tidak tersimpan di server utama aplikasi tersebut gitu loh? Karena kalau sekedar video call artinya ini kan mubasyir ya, apa siaran langsung lah ya, bukan kan video call langsung kita melihat. Kalau murni seperti ini jelas oleh para ulama ya sama dengan cermin. Seperti itu, ya. Hanya cerminnya canggih sudah, sehingga kita di sini bisa ngelihat yang di sana misalnya. Taruh aja cermin. Nah, ini kan orang di balik tembok ini kan kita bisa melihat nih. Taruh aja cermin di situ. Ya kan? Makanya sekarang kalau ada pertigaan, pasang cermin. Nah, ya itu sama seperti itu. Artinya sekedar ini ya tidak ada masalah. Namun apa betul video call ini emang sudah sekedar itu saja, artinya di aplikasi server utamanya itu tidak tersimpan. Nah, karena kalau sudah tersimpan akhirnya dia menjadi surah, menjadi video, kan seperti itu, menjadi surah haram. Nah, ya siapa yang IT di sini? Kalau enskripsi apa? Enskripsi apa? Hah? Skripsi? Ah, yang benar. Ini antum mau jebak anak. Itu ada bukan. Kalau si keamanan itu loh, kayak apa itu namanya itu? Telegram atau apa itu? Ya sudah ilmu yang lain itu. Itu betul memang tidak, artinya walaupun aplikasi perusahaan aplikasinya sendiri tidak bisa menyadap atau nah tidak bisa, yakin, jangan setahu anak, pokoknya harus yakin. Ya sudah, kalau memang betul seperti ini, kalau memang betul nggak ada masalah, yang halal. Nah, seperti itu kalau memang betul lagi ya yang al ahwab kata Syekh Abdullah Bukhari pernah ditanya dengan permasalahan ini, jawabannya kurang lebih seperti ini. Namun kata Syekh Abdullah, beliau hafizahullah ta'ala, al-ahwat yang lebih berhati-hati jangan. Seperti itu. Namun kalau memang betul tidak tersimpan, kalau memang betul, maka ya sudah halal. Sebagaimana cermin tadi itu. Nah, barakallahu fikum. Baik, saat kita wudu dengan kondisi kaki memakai kaos kaki, kemudian sholat dengan melepas kaos kaki tersebut, apakah wudunya batal? Enggak, tidak. Tidak batal wudunya. Nah, saat kita wudu dengan kondisi memakai kaos kaki, berarti kan dia berwudunya diusap. Nah, seperti itu. Ya, kemudian dilepas. Pokoknya selama waktunya belum terlewati. Kalau untuk mukim, ini kan sehari semalam. Kalau untuk musafir, 3 hari 3 malam. Dimulainya hitungannya sejak kapan? Sejak pertama kali dia berwudu setelah memakai khuf tersebut. Baik, secara umum begini. Kita itu kapan boleh mengusap pada khuf? Saat pertama, kita berwudu dulu dengan kaki telanjang, ya. Ya. Kemudian baru kita masukkan kaos kaki, kita pakai kaos kaki. Berarti kita pakai kaos kaki dalam keadaan kita toharoh, apa suci. Ya kan? Sudah. Batal. Sudah pakai jam 9 malam nih sekarang. Ya. Batal jam 3. Baik. Kemudian dia berwudu untuk yang pertama kalinya setelah memakai kaos kaki tersebut jam 5. Nah, jam 5 itu mulai dihitung sehari semalam atau 3 hari 3 malamnya. Bagi mukim sehari semalam, bagi musafir 3 hari 3 malam. Nah, baik, sebelum itu dilepas, ya sudah dia suci. Seperti itu. Suci. Nah. Namun ketika dia sudah dilepas, ya dia sudah kehilangan hukum yang khuf tadi itu. Seperti itu. Sehingga ketika dia nanti batal, ya intinya dia sudah kondisi sucinya tetap, namun hukum yang tadinya sudah hilang. Seperti itu ya. Sehingga untuk hukum sucinya tetap suci. Sehingga ketika kita wudu dalam kondisi yang memakai khuf, kemudian setelah itu dilepas, ya masih ada kita, masih kita punya wudu seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Baik. Yang lainnya. Nah, fadal Dr. Rudi. Nah, 24 jam. Nah. Bukan hitungan hari. Bagaimana maksudnya hitungan hari bagaimana? Lah. Jadi kalau kayak hotel gitu maksudnya, check in, check out-nya gitu. Pergantian hari. Ya, itu kayak hotel lah, check in-nya kan gitu ya. Masuknya jam 3 subuh ya, check out-nya jam 12-an gitu. Enggak, artinya jam 9 ya sampai jam 9. Nah, seperti itu. Barakallahu fikum. Naam, akhu bet, fadhol. Ya ini haddatsana Musa. Kok tahu ini Musa? Musa siapa seperti itu? Ya ini ya belajar. Cara tahunya ya belajar. Ini dalam ilmu mustalah hadis ya dibahas seperti itu. Di antaranya siapa ini Musa dilihat dari syekhnya. Dilihat dari muridnya. Syekhnya ini fulan, siapa yang punya murid-murid yang namanya Musa? Seperti itu di antaranya. Ya, Al-Imam Bukhari punya guru sama namanya Musa. Siapa ini? Nah, itu kan bisa dilihat terjemah apa biografinya. Baik, ada Musa ada lebih dari tiga. Dilihat daerahnya. Atau dilihat tadi dari syekhnya. Musa yang ini enggak meriwayatkan dari syekh ini. Dilihat akhirnya kembali kepada biografi. Tarjamah rawi seperti itu. Nah, kurang lebih seperti itu. Barakallahu fikum. Oh, kalau memakai imamah, ya. Kalau memakai imamah pas mengusap kepala, imamahnya dilepas atau tidak? Ini kayaknya santri deh ini, ya. Kalau memakai imamah pas mengusap. Pas ini bukan bahasa baku ini. Ini kayaknya dari santri deh ini. Baik. Artinya al-muhim intinya ketika berwudu mengusap kepala imamahnya dilepas atau tidak. Khilaf diantara para ulama apakah khimar yaitu imamah dilepas atau tidak. Namun yang rajih wallahu alam bisawab tidak perlu dilepas. Nah, maka imamah datang hadis, saya lupa lafadznya, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Ya, bahwa mengusap ketika berwudu itu memakai khimar atau imamah tidak perlu dilepas imamahnya. Namun, jangan lupa, kalau memang imamah itu menutup sebagian wajah, apa ini dahi ya maka diangkat sedikit artinya biar wajahnya semuanya tetap terbasuh. Nah, seperti itu. Baik. Hah? Kalau perempuan ini juga ada khilaf. Termasuk khilaf itu dalam masalah sendal. Ya, seperti itu. Imamah juga apakah imamah yang dia dikatakan kata imamah berarti ya dia terlilit ataukah walaupun sekedar memakai kutrah artinya diginikan ya itu juga termasuk sekarang jilbabnya wanita. Nah, kalau jilbabnya wanita juga yang rajih boleh artinya bisa tanpa dilepas seperti itu. Apakah hukumnya sama dengan kaki bahwa harus bersuci dulu? Lah, yang rajih tidak seperti itu. Yang mengusap imamah atau jilbab ada khilaf memang. Namun wallahu alam bisawab, yang anak ketahui bahwa mengusap imamah atau jilbab tidak seperti mengusap khuf. Kalau khuf kan kita boleh mengusap dengan syarat sudah masuk dalam kondisi bersuci, tapi kalau imamah lah seperti itu. Sehingga kita mandi biasa tidak berwudu pakai imamah, kemudian kita datang waktu sholat berwudu langsung diusap tidak ada masalah, insya Allah seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Nah, fadhal. Apa itu? Orang lelaki menikahi. Oh, menikahi. Hah? PKW. Mahramnya wanita tersebut. Nah. Enggak ada masalah. Boleh. Nah, menikah, jangankan video call, lewat telepon saja. Lewat telepon saja, suara saja. Nah, kalau memang itu betul suaranya, ya. Nah, artinya memang betul fulan ini adalah mahramnya, kemudian aku nikahkan. Seperti itu, enggak ada masalah. Nah, jangankan seperti itu, lewat surat saja. Kan Ar-Rasul alaihi salatu wasalam ketika Ummu Habibah. Ummu Habibah di Habasyah ini, di negeri Habasyah. Seperti itu. Nah, Rasulullah di Madinah. Ummu Habibah di Habasyah. Nah, belum ada telepon, belum ada yang lain. Melalui surat mewakilkan, artinya orang jelas. Maka insya Allah gak ada masalah seperti itu. Yang penting betul-betul orang itu diketahui jelas ini mahramnya dari fulana. Nah, seperti itu. Tapi nasihat ana, jangan terlalu membuka pintu-pintu. Nikah ini kan bukan main-main gitu ya. Kalau serius ya datanglah. Seperti itu. Kalau serius ya datang. Jangan akhirnya video call atau apa. Jangan bermudah-mudahan. Nah. Barakallahu fikum. Nah. Kenapa kau pakai Hansaplas? Airnya sampai tembus masuk ke kulitmu. Ya insya Allah gak perlu dibuka. Tapi kalau enggak dan luka ringan artinya bukan suatu yang air itu tidak mengudorotkan, harus dibuka. Seperti itu. Tapi kalau memang dibutuhkan untuk terus ditutup dan itu meresap ya sampai ke kulit, ya enggak perlu. Langsung aja atasnya. Nah. Barakallahu fiik. Nah, siapa? Ah, Salman namanya tadi. Bukan. Barusan. Baik, kita cukupkan ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.